Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Ya ayuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu taqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali pembahasan kitabus siyam dari kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih. Dan yang terakhir kita bahas yaitu disunnahkannya untuk menyegerakan di dalam berbuka puasa. Sebagaimana di dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia senantiasa berada pada kebaikan selama mereka menyegerakan di dalam berbuka puasa. Hadis muttafaqun alaih. Keutamaan yang lain, apa yang kemarin telah disebutkan, apa saja? Sebutkan keutamaan menyegerakan dalam berbuka puasa, yaitu akan mendapatkan kegembiraan ketika berbuka puasa, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lisa'in farhatan farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama yaitu ketika dia berbuka puasa, gembira dia telah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan menyegerakan berbuka puasa. Keutamaan yang lain, kejayaan Islam akan tampak. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yazaluddin zahiran ma ajjalan nasul fitr. Dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Mukbil rahmatullahi taala alaihi kama fil jami' sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazaluddin zahiran, bahwa agama ini akan berjaya, mendapatkan kemenangan, akan tampak ketika manusia menyegerakan di dalam berbuka puasa. Keutamaan yang lain, Naiwan, menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasara. Naam. Sebagaimana di sambungan dari hadis tadi yang kita sebutkan, la yazaluddin zahiran ma ajjalan nasal fitr li'anna al-yahuda wa nasara yu'akhirunahu. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka mengakhirkan Sehingga dalam bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Ahlul Kitab dari Yahudi dan Nasara, yaitu dengan menyegerakan di dalam berbuka puasa, karena mereka mengakhirkan. Keutamaan yang lain akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini fil bab, hadis yang kedua, wa Tirmidzi, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Ahabbu ibadi ilayya, hamba-Ku yang paling Aku cintai, a'jaluhum fitra, orang yang menyegerakan dalam berbuka puasa. Qala rahimahullahu taala, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tasahharu fa inna fi as-suhuri barakah. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, tasahharu, sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang sahur. Sahur di sini, kalau perbuatannya as-suhur, kalau makanan yang dimakan sahur. Sahur adalah sesuatu yang dimakan atau diminum pada waktu sahur, yaitu akhir malam. Dan hukum sahur di sini hukumnya adalah sunnah, mustahab. Karena al-amr di sini laisa li fil ijab. Nah, bahkan para ulama menukilkan ijma para ulama bahwa sahur hukumnya adalah sunnah, laisa biwajib. Dalam melaksanakan sahur di sini, seseorang yang melaksanakan sahur, melakukan sahur, dia akan mendapatkan faedah, keutamaan yang sangat banyak sekali. Keutamaan yang pertama, yaitu sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti keutamaan yang pertama yaitu dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan maknanya yaitu seseorang tetap berada kebaikan, yang di mana kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahimatullah taala alaihi, ketika beliau mengatakan bahwa di dalam sahur itu terdapat keberkahan, beliau ditanya, keberkahan di mana letak keberkahannya? Kemudian dijawab oleh Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahimatullah taala alaihi dengan mengatakan bahwa semuanya akan mendapatkan keberkahan dalam ibadahnya. Dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keberkahan yang lain, dia ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang yang melaksanakan sahur, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia, dia semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sahur itu dia akan mulai bisa melaksanakan ibadah. Siang harinya, sore harinya, dengan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah-ibadah yang lainnya, melaksanakan sholat sunnah, dia akan rajin ibadah. Kenapa? Melaksanakan sahur, sehingga mendapatkan keberkahan di dalam ibadahnya, di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melaksanakan sahur, dia ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sahur. Bahkan keutamaan yang lain dalam melaksanakan sahur, yaitu wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu washrabu makanan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Sampai jelas tampak oleh kalian khaitul abyad, benang putih, yaitu tampaknya siang. Minal khaitul aswad, benang hitam, yaitu tampaknya malam. Minal fajar, dari waktu fajar. Sehingga seorang yang melaksanakan sahur, yaitu wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain dalam melaksanakan sahur, yang diantaranya sebagai pembeda, mukhalafah dengan umat-umat yang lain dari orang-orang Yahudi dan Nasara, yang dimana Nabi SAW mengatakan, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Nabi SAW mengatakan, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW mengatakan, faslun, pembeda, ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab, antara puasa kita dan puasanya ahlil kitab, yaitu dengan makan sahur. Sehingga seseorang yang melaksanakan sahur, di samping dalam wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga supaya dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai pembeda, mukhalafah dengan orang-orang ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara. Keutamaan yang lain dalam melaksanakan sahur, yaitu memberikan hak pada tubuh kita, pada jiwa. Hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekhul Utsaimin rahimahullah taala alaih. Ini memberikan hak pada tubuh kita. Hal ini sebagaimana ketika dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman dengan Abu Darda, kalau tidak salah, yang di mana Abu Darda dia tiap hari qiyamul lail, berpuasa, lain sebagainya, dan istrinya mengadu bahwa suaminya sudah tidak peduli lagi. Kemudian Salman radhiyallahu taala anhu ketika akan makan, mengatakan kepada Abu Darda untuk makan. Budara mengatakan, saya tidak makan, saya puasa. Kemudian Salman mengatakan, kalau kau tidak makan, aku pun tidak makan. Kemudian dua-duanya makan. Kemudian ketika tengah malam, Abu Darda dia dalam keadaan tidak tidur, kemudian Salman menasihatinya untuk tidur. Kemudian di akhir lail bangun, melaksanakan qiyamul lail. Kemudian Salman menasihati kepada Abu Darda dan mengatakan, inna li jasadika alaika haqqun, sesungguhnya jiwamu, tubuhmu itu punya hak, matamu punya hak, keluargamu punya hak, dan Rabbmu juga punya hak. Maka berikan haknya itu kepada haknya masing-masing. Sehingga dengan memakan sahur itu memberikan tubuh kita dengan haknya. Apa itu haknya? Makan. Supaya ketika pada siang harinya badan tidak lesu, lemas. Pagi, siang, sore tidur terus. Ketika ditanya kenapa tidak begini, tidak begitu, alasannya tidak sahur. Ini salahkan sahurnya. Padahal orangnya yang tidak melaksanakan sahur. Sehingga dengan kita mengkonsumsi akan ketika sahur, itu memberikan hak kepada tubuh kita. Karena kita akan menjalankan aktivitas ibadah di siang harinya. Sehingga supaya ibadah kita semakin rajin, membaca Al-Quran kita dan juga yang lainnya, sehingga berikan hak dulu pada tubuh kita dengan memberikan makanan, konsumsi. Kemudian keutamaan yang lain, sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaihi di Fathul Bari, yaitu seseorang menahan akhlak yang jelek dari rasa lapar. Menahan akhlak yang jelek dari rasa lapar. Sehingga seseorang yang tidak melaksanakan sahur mudah tersinggung, mudah marah. Kenapa? Paginya tidak makan. Sehingga timbul akhlak jelek dengan ucapan yang kotor atau lain sebagainya. Kenapa? Perutnya lapar, tidak melaksanakan sahur, sehingga akhlak jelek keluar. Sehingga agar tertahan akhlak jelek dari rasa lapar, yaitu dengan memakan sahur, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaihi. Baik. Dan para ulama menyebutkan bahwa di dalam sahur seseorang bisa melaksanakan sahur walaupun dengan hanya minum saja. Boleh. Tapi lebih utama dia makan dan minum. Nah, walaupun minum saja, apakah dia telah mendapatkan sunnahnya sahur? Naam. Tapi lebih utama makan juga. Kenapa? Supaya dia lebih kuat, supaya bisa lebih rajin dalam melaksanakan ibadah ketika siang harinya. Dan seorang sepatutnya dalam mengkonsumsi makanan ketika sahur, konsumsi makanan-makanan yang tinggi protein, makanan-makanan yang menyehatkan, makan kurma, atau kalau minum ditambahkan air madu dengan air yang hangat, yang itu semuanya bisa menguatkan. Ya kalau tidak ada, dengan air putih cukup, jais. Baik. Kemudian disunnahkan seseorang untuk mengakhirkan sahur. Apa dalilnya disunnahkan untuk mengakhirkan sahur? Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma qama ila as-salah qala Anas qultu li Zaid kam kana baina al-adhan was-sa'ur qala qadr 50 ayah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah, kemudian kami melaksanakan salat. Qala Anas, kemudian Anas bertanya kepada Zaid ibn Thabit, qultu li Zaid kam kana bainal adhan was suhur, berapa waktu antara adhan, antara makan sahur, antara adhan dengan makan sahur. Kam kana bainal adhan was suhur, berapa waktunya antara adhan dengan sahur. Qala, kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, qadul khamsina ayah, seperti seseorang membaca ayat 50 ayat. Dalam hadis ini, hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, yang di mana telah melaksanakan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian melaksanakan salat. Anas bertanya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berapa waktunya antara adzan? Adzan di sini yaitu al-iqamah, waktu qomat. Qomat dengan sahur. Kemudian dikatakan oleh Zaid bin Thabit, qadr 50 ayat, sekitar 50 ayat. Ini seorang membaca 50 ayat. Di dalam hadis ini dalil tentang disunnahkannya seseorang untuk mengakhirkan sahur. Dan mengakhirkan sahur sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, dan waktunya qadr 50 ayat. Dikatakan oleh Allama Syekh Ibnu Taimiyah rahimatullah taala alaih, kurang lebih al 20 atau 30 menit. Yang jelas seseorang membaca 50 ayat dengan bacaan yang tertil. Tidak urut cepat, tidak urut lambat, bacaan yang tertil. Seorang baca ayat Al-Qur'an 50 ayat dengan bacaan yang tertil. Kurang lebih sekitar 30 menitan. Naam. Ini disunnahkan. Naam. Dan jangan terlalu dekat sekali. 5 menit mau azan baru sahur. Kenapa? Karena dia akan terburu-buru. Sehingga apabila dia terburu-buru, masakan yang masih panas dimakan. Dan juga dia memakan tanpa mengunyah misalkan. Padahal dari segi kesehatan makanan itu lebih baik dikunyah kurang lebih 24 kali. Kenapa? Agar pencernaan seseorang itu baik. Sehingga apabila dia main telan-telan saja, pencernaannya akan terganggu. Sehingga perlu dikunyah makanan. Nah. Dan juga dalam sahur tidak terlalu malam. Contoh misalkan jam 2 malam misalkan sahur, itu terlalu malam. Nah, sehingga ketika dia habis sahur tidur lagi, sehingga ditakutkan telat sholat subuhnya. Dan juga ketika seseorang mengakhirkan sahur, yang dimana dia bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ketika terbit fajar sampai matahari terbenam. Berbeda dengan seseorang yang sahur misalkan jam 1 atau jam 2 malam. Jam 8 atau jam 9, perut terasa lapar lagi. Kenapa sudah dicerna? Kenapa sahurnya jam 2? Sehingga waktunya berjalan. Sehingga jam 9, jam 10, kok lapar ya? Padahal tadi sahur. Jam berapa sahurnya? Jam 2. Terlalu malam. Sehingga ketika diakhirkan, di samping sunnah, kemudian dia bisa mendekati salat subuh, nah, sehingga tidak terlambat salat subuhnya, dan juga masa waktu sahurnya, masa kekuatannya itu begitu akan lama. Kenapa? Karena baru diisi tadi sebelum subuh, setengah jam sebelum adzan subuh. Sehingga jam 8, jam 9, jam 10, atau bahkan siang hari masih kuat badannya. Atau bahkan sampai sore. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita akan teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Naktafi ilahuna subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.